Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ijtama'ana fi hadhil makanil mubarakah linata'arrad min nafahatil gurbiyah biwasitatin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumina hada ila yaumiddin. Wa nusalli wa nusallim ala man qaddalla bil ghamam Sayyidil Imam Bainal Arabi wal Ajam Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, Hadratul Muhtaramin yang saya hormati, para habaib, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, segenap jamaah Majlis Ta'lim Majlis Al-Anwar lil Istighatsah wa Ta'lim, yang pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti acara demi acara sehingga sampailah di acara inti, yaitu membahas tentang apa yang terkandung di dalam pembacaan Ratibul Athos yang tadi telah kita berbaca bersama-sama. Tidak ada lain dan tujuan majelis ini diadakan hanya semata-mata ingin mengajak kita bersama umat Nabi Muhammad bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin terjadi hubungan indah antara manusia dengan Sang Pencipta, antara manusia dengan Nabi Muhammad, kecuali manusia tadi itu mau mempelajari, mau mengenal bagaimana aturan-aturan dan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah sampailah kita di dalam pembahasan fadilah majalisud zikri, keutamaan daripada majlis zikir, yang seperti malam hari ini kita berada di dalamnya. Majelis zikir ini bukan kumpulan sembarangan. Memang kalau dilihat dari ukuran mata manusia ini tidak ada apa-apanya. Hanya kita duduk, berkumpul, capek, mendengarkan, setelah itu kita bubar dan pulang ke rumah kita masing-masing. Mungkin komentarnya macam-macam, ada yang bilang kedawan, ono sing bilang kecepetan, ono sing ngomong ceramai enak, ono sing ngomong ndak enak, ono sing ngomong jajane kok ndak enak, ono sing ngomong perkataane kok enak, dan lain sebagainya. Kacamata duniawiyah, pandangan kita secara dunia tidak jauh dari itu. Akan tetapi ada yang lebih hebat dari itu semua. Bukan masalah enak-enakan, bukan masalah capeknya kita duduk. Disebutkan bahwasannya jika manusia mengetahui anna thawaba majalisud dzikri bada linnas laqtatalau alaihi hatta yatrukul idzi imarah imaratah wa kullu dhi suqin suqah, Andai kata manusia ini tahu pahala besar yang diturunkan oleh Allah di dalam kegiatan majelis zikir ini, ini disampaikan oleh Ka'abul Ahbar, tokoh besar, ulama terkenal. Beliau menyampaikan kalau tahu keuntungannya majelis zikir, andai kata mata kita ini hijabnya dibuka oleh Allah, bisa melihat bagaimana rahmat Allah yang turun di tengah-tengah kita pada malam hari ini contohnya, atau di majelis-majelis zikir yang lain, laqtatalau alaihim, maka mereka di antara mereka akan saling bunuh membunuh, berebut berjubel untuk menghadiri majelis-majelis zikir. Kenapa? Karena mereka sadar bahwasanya manusia-manusia itu banyak dosa. Mata sudah banyak melihat dosa, telinga banyak mendengar dosa, kaki, tangan, mulut banyak dosa. Ini pencucian-pencucian dosa para hadirin. Anda kata mereka tahu keutamaan majelis zikir, mereka berebut bahkan siap untuk saling membunuh. Hanya ingin mensucikan dosa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan majelis zikir? Keutamaan majelis zikir seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa gauman majlisan yadhkurunallah ta'ala illa haffat bihim malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilahnya majelis zikir jika ada orang berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, haffat bihim malaikah, malaikatnya Allah ini berebut-rebut untuk turun, ingin duduk di majelis zikir yang seperti ini. Malaikat Allah akan hadir di tempat-tempat yang seperti ini. Cuma kita ini dihijab, mata kita ini mahjub, mata kita ini dihijab. Kenapa kok dihijab? Mungkin karena dosa kita. Habib Syekh Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Idrus, cucu atau anak dari Habib Muhammad Al-Idrus yang ada dimakamkan di Potobuti, Habib Neon yang biasa di Kholi ada di Surabaya, punya anak Habib Neon itu namanya Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, punya anak namanya Habib Syekh Al-Idrus, meninggal kira-kira ya 2 tahunan ini mungkin. Itu beliau kalau hadir di majelis zikir, beliau enggak pernah ngangkat kepala, beliau selalu menunduk. Suatu saat sering ke Pasuruan ke rumah paman saya sini, bahkan waktu meninggal wasiat, nanti kalau saya meninggal yang ngangkat jenazah yang nurunkan salah satunya adalah paman saya yang di Pasuruan sini. Dia ngomong, saya enggak berani ngangkat kepala saya. Kenapa? Karena Allah membukakan hijab. Allah ini membukakan hijab dari hati dan mataku sehingga aku bisa menyaksikan makhluknya Allah yang hadir, baik dari golongan manusia ataupun golongan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan mustahil, guru-guru saya yang di Hadramaut banyak yang mereka seperti itu. Yang mereka hatinya bersih, mereka melihat bahwasanya bukan cuma manusia yang hadir, malaikat pun ingin berebut turun, semua malaikat memenuhi tempat-tempat yang seperti ini. Alasan apa malaikat ikut duduk di tempat ini? Padahal malaikat tidak makan, malaikat tidak minum. Kenapa malaikat harus datang ke tempat ini? Apa mereka cari makan? Tidak. Apa mereka cari minum? Tidak. Apa? Mereka dingin karena mendapatkan besarnya rahmat Allah yang diturunkan di tempat majelis zikir. Malaikat merasa tenang, merasa tumaknina kalau hadir di majelis zikir karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah, keliru sekali kalau ada orang yang hatinya tidak merasakan tenang, hatinya tidak merasakan tumaknina di majelis zikir, berarti hatinya sudah tertutup, tidak bisa tembus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir ngelihat TV tenang, ngelihat acara orkesan misalnya tenang, duduk di pasar tenang, begitu duduk di masjid nggak tenang, berarti nggak tembus dengan rahmat Allah. Mengikuti pengajian nggak tenang, berarti nggak tembus dengan rahmat Allah. Berarti perlu sering-sering, perlu digosok, perlu dibersihkan, perlu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, malaikat ikut hadir. Yang kedua, wa khasyyatuhumur rahmah. Kalau sudah ada orang duduk di majelis zikir, ini tidak akan kosong dari liputan rahmatnya Allah. Setiap manusia akan diselimuti dengan rahmatnya Allah. Setiap manusia diselimuti dengan rahmatnya Allah. Yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi berfungsi untuk menebus dan menghapus dosa-dosa kita. Kita duduk ini bukan sembarangan duduk ini. Kita ini ngelebur dosa, para hadirin. Cuma kita enggak terasa. Cuma kita enggak terasa rahmat Allah diturunkan. Wa dzakarahumullah fi man 'inda, yang lebih lagi nama kita disebut-sebut oleh Allah. Nama kita dikenal oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah. Siapa nama orang-orang yang disebut oleh Allah? Mereka orang-orang yang hadir di dalam majelis-majelis zikir, mereka namanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dahulu para salaf, orang-orang tua kita terdahulu, mereka selalu mewasiati anak-anaknya untuk dekat dengan kaum solehin. Wasiatnya yang pertama, dekatlah kamu dengan kaum solehin. Anak-anaknya kita dekatkan dengan orang-orang yang soleh. Kita dekatkan dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Karena man jalas janas, orang itu akan bisa serupa dengan yang dikumpuli. Kalau kita duduk dengan bakul minyak wangi, kita enggak beli minyak wangi, jadi wangi baunya. Kalau Anda kumpul dengan bakul ikan, Anda enggak beli ikan, pulang yang punya mis, akan serupa dengan itu. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang soleh, kita duduk dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita enggak dekat dengan Allah, tapi kita akan kebagian rahmat, kebagian maghfirah, kebagian hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita duduk di samping bak daripada air kamar mandi, pastilah air kamar mandi itu jika disiram akan penuh dan akan tumpah. Tumpahnya kemana? Pasti akan tumpah ke bawah. Jika Anda mengikuti jajak, jika Anda mengikuti langkah, jika Anda mengikuti aturan orang-orang yang dekat dengan Allah, Anda selalu ada di belakang mereka, walaupun bagaimanapun dosa Anda, walaupun bagaimanapun masalah Anda dengan Allah, tapi jangan khawatir, tumpahnya rahmat pasti Anda akan kecipratan dengan itu semua. Jadi pesan orang-orang soleh terdahulu, anak-anak kita dekatkan dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, sehingga hatinya selalu memiliki rasa cinta kepada Allah. Dan yang kedua adalah wasiat orang-orang soleh, ajari anak-anak Anda untuk cinta dengan majelis dzikri. Karena di dalam majelis dzikir, di situ ada tadzkir, ada peringatan, ada pemberitahuan, agar kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Kalau dua ini kita laksanakan, para hadirin, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Anak-anak kita dekatkan dengan orang-orang yang soleh, anak-anak kita suruh menyontoh orang-orang yang soleh. Kalau Anda kepingin punya anak yang berbakti kepada orang tuanya, potongan rambutnya suruh nyontoh bagaimana potongan orang-orang yang soleh. Cara berpakaian, contohlah orang yang soleh. Cara berbicara, contoh orang yang soleh. Makannya bagaimana, minumnya bagaimana, anak-anak Anda suruh untuk menyontoh mereka. dekatkan anak-anak Anda dengan mereka, datangi orang-orang yang dekat kepada Allah, mintai doa mereka, mintai barokah mereka, mintai nasihat kepada mereka, ajak anak-anak Anda sehingga anak-anak Anda selalu menyaksikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ada di depan hadapan matanya. Saya masih ingat betul salah satu guru saya itu kalau ngajari anaknya begini, kamu hadiro pengajian Habib itu, nanti lihat ya di matanya Habib itu ada apanya. Kalau kamu tahu tak kasih uang nanti, katanya abahnya. Anaknya bingung, ada apa di matanya Habib? Lah itu yang saya enggak tahu. Kamu berangkat toh, lihatan nanti pulang kasih tahu abah. Apa yang ada di matanya Habib itu? Kalau kamu tahu, tak kasih uang. Berarti kamu harus ngelihat betul-betul berangkat ini anak. Dilihat mulai dari pengajian, lihat terus konsentrasi betul ke Habib ini. Akhirnya pulang, apa? Enggak ada apa-apa, matanya Habib biasa saja. Ada sesuatu di matanya Habib. Lihat lagi, berangkat lagi. Terus sedemikian rupa. Apa? Enggak ada apa-apanya matanya. Ada sesuatu, pandang terus, lihat terus. Dan itu berjalan sampai bertahun-tahun, hadirin. Kemudian setelah bertahun-tahun anaknya dipanggil, anakku sini, ini uangnya buat kamu. Abah, saya belum menemukan apa yang ada di dalam matanya Habib tersebut. Kata abahnya, anakku sebetulnya di dalam mata Habib tersebut tidak ada apa-apa. Tapi memang aku kepingin memberikan pelajaran kepada kamu agar mata kamu selalu menatap wajah orang yang soleh. Agar mata kamu selalu melihat wajah orang yang dekat dengan Allah. Dan aku berharap agar engkau bisa menjadi kedudukannya seperti mereka. Bahkan aku doakan engkau menjadi lebih tinggi kedudukannya dari mereka. Bagaimana cara orang tua memancing anaknya seperti itu? Istimewa sekali. Tapi kalau sekarang anaknya pengajian diamuk, Pak. Anaknya pengajian diamuk. Anaknya ngaji, dok, jok ngaji terus nak gendeng loh kan, cik cilik ngaji, dok. La ilaha illallah. Terjadilah anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang berontak, berani kepada kedua orang tuanya. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang salihah, anak yang nurut kepada Allah, anak yang patuh kepada Allah, anak yang patuh kepada Rasulullah, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah yang hadir pada malam hari ini, engkau maafkan segala dosa dan kesalahannya. Ya Allah, basahi hati kami dengan rahmatmu. Ya Allah, sebut nama kami. Ya Allah, maafkan kesalahan dan dosa kami. Ya Allah, seluruh orang tua kami, anak turun kami, keluarga kami yang meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka, terangi kuburan mereka, jadikan lapang kuburan mereka dengan rahmat dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami yang masih hidup, berikan panjang umur, sehat walafiat, dan jika ajal menjemput kami, akhiri dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.